Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله. Ikhwah sekalian, a'azanillahu iyyakum. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari syariat Allah Ta'ala, mempelajari agama Allah Ta'ala, mempelajari tauhid, yang itu merupakan kewajiban kita semua. Mempelajari tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita. Tauhid yang merupakan tujuan kita hidup di dunia ini, sehingga diharapkan dengan pembelajaran tauhid ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk mewujudkan tujuan hidup kita ini dengan sesungguhnya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sukses. Karena sebagaimana telah kita sampaikan dahulu, bahwa kesuksesan seseorang adalah ketika dia telah mencapai tujuannya, tujuan dia diciptakan di dunia ini, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah ini kita sekarang di malam Sabtu ya, dan ini adalah majelis yang kedua dari kajian kita dari kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid, tauhid yang merupakan hak Allah Ta'ala atas hambanya. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu Ta'ala. Pertemuan yang terakhir, pertemuan yang pertama kemarin, yaitu pekan yang kemarin, kita sudah sedikit berkenalan dengan Kitab Tauhid. Kemudian juga kita menyampaikan tentang pengertian tauhid, dan juga kita sudah mengambil satu ayat yang disampaikan di awal kitab tauhid, yaitu firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang ayat ini secara tegas menerangkan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Allah Ta'ala menciptakan manusia bukan untuk sesuatu hal yang sia-sia, tetapi ada hikmah dan tujuannya. Dan dia adalah Tauhidullah. Dia adalah agar kita semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan karena ini merupakan tujuan yang mulia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan untuk mewujudkan tercapainya tujuan ini dengan mengutus para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, yang menerangkan kepada manusia tentang hakikat tujuan hidup mereka dan tentang bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah. Maka setelah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyampaikan ayat yang pertama tadi, beliau sambung dengan ayat yang kedua yang Allah taala menyatakan bahwasanya pada setiap umat manusia Allah taala telah mengutus seorang rasul yang menyerukan agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah taala saja dan menjauhi segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah. Yang artinya Allah taala mengutus para rasul ini dengan tujuan agar manusia mampu meraih kesuksesannya, mampu mencapai tujuannya, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dari kitabnya Mulakhas Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, saya ingin dibaca dulu yakni matan kitabnya sebagaimana yang ada dalam kitab terjemahan. Silakan dibaca terjemahannya dulu. Ini disebutkan ayat ini dari surat An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'athna, ini arsalna, telah kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, yaitu fi kulli ta'ifatin wa qarnin wa jailin minan nas, pada setiap kelompok, generasi, ya, pada setiap kurun masa dan generasi manusia. Jadi setiap generasi, setiap kurun masa manusia, Allah Ta'ala mengutus rasul, mengutus seorang rasul yang dia adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Allah Ta'ala mengutus seorang rasul yang diberi wahyu berupa syariat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan syariat tersebut kepada umat manusia. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada satupun umat melainkan telah lewat padanya seorang pemberi peringatan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memiliki tujuan dalam penciptaan manusia, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala saja, dan ini adalah merupakan bukti bahwasanya Allah Ta'ala melakukan sebuah perbuatan yang tidak sia-sia, yaitu ada tujuannya, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk, tidak membiarkan manusia kebingungan untuk meraih tujuannya ini, untuk menggapai tujuannya ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya yang menerangkan kepada manusia tentang hakikat hidup mereka dan bagaimana cara meraih tujuan itu. Sehingga tidak ada lagi hujah, tidak ada lagi alasan bagi manusia nanti di akhirat, ya, apabila mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk beralasan untuk menolak kewajiban ini, beribadah kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala sudah mengutus para rasul, ya, hujah sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Manusia yang diberikan tujuan hidup untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sudah dikasih tahu, ini loh tujuan kamu. Sehingga orang-orang yang tidak mau beribadah, sesungguhnya mereka itu tidak beribadah kepada Allah Ta'ala karena sudah diberi penjelasan. Sehingga Allah Ta'ala nanti ketika mengazab orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, maka bukan karena Allah Ta'ala menzalimi manusia, tetapi memang manusia itu berhak. Ya, memang manusia itulah yang berhak untuk mendapat keadilan Allah Ta'ala, sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala telah mengutus Rasul pada setiap umat manusia. An'ibudullaha wajtanibu taghut. Yang Rasul ini pada setiap umat itu memiliki seruan yang sama, yaitu an'ibudullaha wajtanibu taghut. Jadi kalimat an'ibudullaha wajtanibu taghut ini adalah inti seruan dakwah dari para Rasul yang Allah Ta'ala utus itu. Ya. Yang maknanya apa? U'budullah maknanya adalah afriduhu bil ibadah. U'budullah yang arti secara letterlocknya, secara bahasanya adalah beribadahlah kamu kepada Allah. Tetapi makna yang dimaksud adalah tunggalkanlah Allah Ta'ala dalam ibadah. Afriduhu bil ibadah. Karena sebuah kaidah yang harus kita fahami bahwasanya al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Bahwasanya ibadah tidak akan dikatakan sah sebagai sebuah ibadah kepada Allah Ta'ala kecuali dengan adanya tauhid, dengan adanya pemurnian. Ya, pengesaan hanya untuk Allah Ta'ala saja ibadah itu. Ya, ini sebuah kaidah yang penting. Ibadah tidaklah dikatakan sebagai ibadah yang benar, tidak dikatakan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala kecuali jika itu dilakukan dengan tauhid. Sehingga makna kalimat u'budullah maknanya adalah apa? Afriduhu bil ibadah. Maknanya adalah esakanlah Allah Ta'ala dalam ibadah itu. Sehingga ini juga merupakan sebuah kaidah kalau kita mendapati kalimat ini u'budullah dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka maknanya adalah itu. Tunggalkanlah Allah, esakanlah Allah, tauhidkanlah Allah Ta'ala dalam ibadah ini. Ya. Ini sebuah kaidah penting. Karena al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Ibadah tidak dikatakan sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Sekarang saya contohkan misalnya. Seseorang dia beribadah kepada Allah. Ya kan? Tetapi ternyata dia juga beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada patung misalnya, atau kepada pohon, kepada batu, atau bahkan mungkin kepada orang-orang saleh, atau kepada para malaikat, kepada para nabi dan rasul. Ya. Maka apakah Allah Ta'ala akan menerima ibadahnya ini? Allah tidak akan menerima. Sehingga hakikatnya dia bukan beribadah kepada Allah, tetapi dia adalah beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Dalam sebuah hadis kursi Allah Ta'ala mengatakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairihi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Maka barang siapa melakukan suatu amalan, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, dalam amalan tersebut dia menyekutukan yang lain denganku, ya. Jadi dalam amalan itu dia menyekutukan yang lain denganku, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya, aku enggak akan ngurusi dia. Artinya apa? Ini bukan ibadah kepada saya, bukan kepada Allah Ta'ala, tapi kepada siapa? Kepada sekutu dia. Paham ya? Jadi ibadah tidaklah dikatakan sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Apabila ada kesyirikan dalam ibadah, maka tidaklah dikatakan sebagai ibadah kepada Allah. Disinilah para ulama mengatakan ketika mendefinisikan atau menafsirkan kalimat-kalimat u'budullah, maknanya adalah afriduhu bil ibadah. Esakanlah Allah Ta'ala dalam ibadah. Walaupun secara bahasa maknanya apa? Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah. Ya, secara bahasa itu. Tetapi secara kandungan makna hakikinya adalah apa? Tunggalkanlah Allah, esakanlah Allah Ta'ala dalam hal ibadah ini kepada Allah. Nah, dan ini ditegaskan lagi dengan kalimat setelahnya, wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Ijtanibu maknanya utruku wa fariku. Utruku tinggalkan, fariku sama tinggalkan. Bahkan kalimat ijtanibu diterangkan oleh para ulama menjadikan satu pihak dalam satu janib, dalam satu janib, dan pihak yang dalam janib yang lain. Artinya dari satu sisi dan sisi yang lain. Berjauhan. Ijtanibu. Ya kan? Ya. Menjauhi tawud. Yang mana tawud sudah kita terangkan dahulu. Sudah kita baca keterangan tentang tawud ini dalam kitab Salatatul Usul. Yang maknanya atau kalimat ini berasal dari kata tughyan, mushtaqun minat tughyan, diambil dari kata tughyan yang maknanya adalah melampaui batas, wa mujawazatul haddi, ya. Yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dulu dalam kitab Salatul Usul, kullu ma tajawaza bil 'amtu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', ya kan, dalam kitab Salatul Usul dahulu. Jadi tawud adalah segala sesuatu yang melampaui batasnya, baik itu yang disembah ataupun yang ditaati ataupun yang diikuti. Sehingga tawud di sini terangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadati wa fa huwa tawud. Maka segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, maksudnya segala sesuatu selain Allah yang disembah, sedangkan sesuatu itu yang disembah adalah ridha dengan peribadahan itu, dialah tawud. Makna akhirnya atau kesimpulannya adalah apa? Bahwasanya di sini para Rasul alaihissalatu wassalam, mereka memerintahkan kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan memerintahkan kita itu harus menjauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Ya. Harus menjauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Sehingga di sini dalam syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala mengatakan tentang makna global ayat ini, annallaha subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasula yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwah falam yazal yursilu rusul ila an-nas bidzalika mundhu hadatha syirku fi bani adam fi ahdi nuhin ila an khatamahum bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan di ayat ini, dia telah mengutus pada setiap kelompok generasi manusia, kelompok dan generasi manusia, dan kurun masa manusia, Allah Ta'ala telah mengutus seorang Rasul. Setiap manusia, setiap kelompok manusia, setiap generasi manusia telah Allah utus padanya seorang Rasul. Sehingga tidak ada satupun kelompok manusia yang pasti sudah kedapatan apa risalah dari Allah Ta'ala ini. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Yang mana Rasul ini tugasnya adalah apa? Menyuruh mereka, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Wa tarki ibadati masiwah. Dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Maka Allah Ta'ala itu terus menerus mengutus para Rasul kepada manusia. Falam yazal yusiru rusul ilan nas. Bidzalika, dengan tugas itu tadi, yaitu apa? Menegakkan tauhid, menjauhkan syirik. Ya. Yang itu Allah Ta'ala utus mulainya kapan? Mundu an hadatha syirku fi bani Adam. Allah Ta'ala mengutus para Rasul ini yang secara terus-menerus berurutannya semenjak apa? Semenjak terjadinya kesyirikan. Semenjak terjadinya kesyirikan. Kapan itu? Fi ahdi Nuhin, pada masanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi sebagaimana pernah kita terangkan dulu juga, ya, bahwasanya awal keadaan manusia, kana an-nasu ummatan wahidah, kata Allah Ta'ala, manusia itu dulu awalnya itu adalah berada dalam satu agama tauhid, belum berbuat syirik sama sekali, ya. Lalu kemudian terjadi penyimpangan dalam akidah, dalam tauhid ini ada terjadi kesyirikan-kesyirikan. Ini di pada masanya kaum Nabi Nuh, yang mana telah kita terangkan barangkali atau mungkin belum, ya, bahwasanya awal mulanya adalah ada orang-orang saleh, ya, yang beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian orang-orang itu banyak yang kagum dengan orang ini, kemudian orang-orang saleh ini meninggal dunia. Nanti di beberapa bab setelah ini kita akan mendapatkan kisah itu insyaallah di kitab tauhid ini. Jadi orang-orang saleh ini meninggal dunia karena saking kagumnya dengan orang saleh ini, orang-orang pun membuat patung. Ya. Orang soleh ini tujuannya untuk mengingatkan manusia tentang kesolehan orang ini. Ini loh orang soleh. Dulu dia beribadah dengan baik kepada Allah Ta'ala. Hendaknya kamu mengikuti jalan orang ini, gitu ya. Untuk peringatan. Peringatan kepada kita, kepada manusia, ya. Agar kalian itu ikuti jejak orang ini nih, orang yang soleh dulu, ya kan? Awalnya seperti itu. Ya. Namun lama kelamaan, ketika orang yang membuat patung ini generasinya sudah habis, sehingga tujuan awal penciptaan atau pembuatan patung itu sudah tidak diketahui lagi, sudah mulai samar. Ya. Kemudian ilmu semakin berkurang. Akhirnya setan membisikkan kepada hati-hati manusia bahwa patung ini dulu dijadikan untuk diibadahi. Pinter ya setannya. Ya. Seperti itu. Maka terjadilah kesyirikan yang pertama kali di zaman Nabi Nuh. Maka faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah pun mengutus para nabi, dimulai dari Nabi Nuh, ya, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Jadi awalnya di masa Nabi Adam, anak keturunannya, ya, itu berada dalam keadaan taufik terus. Sampai akhirnya kejadian itu tadi menjadikan munculnya kesyirikan. Semenjak itulah Allah Ta'ala mengutus para rasul yang meluruskan jalan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Ta'ala menutup rentetan para rasul itu dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah menyempurnakan risalahnya ini, ya. Tata cara beribadahnya kepada Allah Ta'ala sudah dijadikan tata cara yang paling sempurna. Syariatnya paling sempurna, ya. Dan Allah Ta'ala telah menjamin risalah ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Sehingga tidak lagi dibutuhkan Rasul yang lain. Tidak lagi dibutuhkan kitab suci yang lain. Cukuplah Rasul yang terakhir ini sebagai hujah bagi umat manusia semenjak diutusnya beliau Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Al-Quran tetap dijaga oleh Allah Ta'ala. Syariat ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meskipun nanti lama-kelamaan akan semakin luntur syariat ini. Sedikit demi sedikit akan hilang dari amalan manusia. Sehingga akhirnya nanti di akhir zaman, ya, yang dikenal oleh manusia hanya ucapan la ilaha illallah saja. Nanti akhirnya demikian. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala sangat perhatian, ya, untuk menjaga hikmah dari penciptaan manusia. Yang tadi disebutkan dalam ayat pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, inilah hikmah penciptaan manusia. Maka Allah Ta'ala menjaga agar hikmah ini tetap terjaga, agar manusia tetap ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak ada manusia yang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada gunanya dunia ini. Sudah tidak ada gunanya dunia ini, sehingga Allah Ta'ala akan menghancurkan dunia ini. Kiamat terjadi. Maka Rasulullah mengatakan, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sehingga tidak lagi diucapkan di muka bumi ini kalimat Allah. Tidak ada lagi orang yang menyembah Allah Ta'ala. Tidak ada lagi orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada yang beribadah kepada Allah, maka tegaklah hari kiamat. Ya, tidak ada fungsinya lagi. Karena sudah tidak ada apa? Tujuan yang Allah Ta'ala hendak wujudkan, sehingga tidak percuma saja sudah, maka dihancurkanlah alam semesta ini dan diadakanlah negeri yang lain, yaitu negeri apa? Akhirat, untuk menjadi tempat pembalasan bagi orang-orang yang hidup di dunia. Baik, di sini Allah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala menyampaikan ayat ini dalam bab ini atau dalam kitab ini di awal kitab Tauhid, karena ayat ini mengandung penjelasan bahwasanya Tauhid, dakwah ila Tauhid anna da'wata ila tauhid wa nahya 'anil syirki hiya muhimmatu jami'il usul wa atba'ihim. Ada penjelasan bahwasanya di sini ya, bahwasanya dakwah mengajak manusia untuk bertauhid dan larangan dari syirik adalah tugasnya seluruh para rasul dan pengikut mereka. Ya. Ya. Ini menunjukkan akan urgensi tauhid. Sebagaimana tadi dulu pada pertemuan pertama kita terangkan di awal kitab ini, Syekh ingin menerangkan apa? Kewajiban kita mempelajari tauhid, pentingnya kita mempelajari tauhid. Maka di sini diterangkan dari ayat pertama diterangkan apa? Bahwasanya itu adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, dari ayat ini yang tadi kita baca, bahwasanya para rasul alaihissalatu wassalam memiliki tugas untuk menegakkan atau mengajak manusia mendakwahkan tauhid ini, melarang manusia dari kesyirikan. Ini menunjukkan akan pentingnya tauhid. Sehingga ketika tujuan hidup kita adalah tauhid dan itu merupakan tugas dakwah Rasul alaihissalatu wassalam, maka penting bagi kita untuk mempelajari tauhid ini. Itu menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perkara yang sangat penting sekali yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan. Nah, kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala menyampaikan beberapa pelajaran dari ayat yang beliau sampaikan, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyampaikan beberapa pelajaran, ada 5 pelajaran penting di sini. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhidi wa nahyu 'anil syirki. Bahwasanya hikmah dari diutusnya para rasul adalah agar mereka semua mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan melarang manusia dari kesyirikan. Antum melihat di sini ada kesesuaian yang sangat-sangat bagus sekali. Yang ini menunjukkan bahwasanya semuanya bertujuan untuk tauhid. Ya kan? Manusia diciptakan untuk bertauhid. Rasul diutus untuk mendakwahkan tauhid. Kitab suci diturunkan untuk menerangkan tentang tauhid. Sebagaimana para ulama mengatakan, di antaranya tentang Al-Qur'an ya. Para ulama mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini ya, semuanya berisi tentang tauhid. Ketika Allah telah memerintahkan kita beribadah kepadanya saja, menjauhi syirik, ini adalah perintah tauhid. Ketika Allah telah melarang kita beribadah kepada selain Allah, ini adalah larangan dari lawan tauhid, syirik, larangan dari syirik. Ketika Allah telah memerintahkan syariat-syariatnya, salat, zakat, puasa dan lain sebagainya, ini adalah perintah untuk menyempurnakan tauhid. Ketika Allah telah melarang kita dari berbagai perbuatan-perbuatan dosa, ya kan, yang haram-haram, zina, khamr dan lain sebagainya, ini adalah larangan dari hal-hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Ketika Allah Ta'ala menerangkan tentang kisah-kisah zaman dahulu ya, tentang orang-orang yang mendapatkan kemuliaan karena mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, ini adalah balasan orang-orang yang bertauhid. Ketika Allah Ta'ala menerangkan tentang kisah-kisah orang yang mendapatkan azab karena mereka kufur kepada Allah, ini adalah balasan terhadap orang yang berbuat syirik ataupun tidak melaksanakan tauhid. Demikian pula ketika Allah telah menerangkan tentang balasan dan azab di akhirat bagi orang yang bertauhid dan yang berbuat syirik. Jadi semuanya adalah, intinya adalah tentang tauhid. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Dalam surat At-Talaq, akhir surat At-Talaq, Allah telah menyatakan bahwasanya dialah Allah Ta'ala yang menciptakan langit, alladzi khalaqa sab'a samawatin, menciptakan langit, 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan menciptakan bumi semisal itu pula, 7 lapis kata para ulama, ya kan. Ini Allah telah menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi juga 7 lapis. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian semua mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Tauhid juga, ya kan? Ilmu kita tentang Allah Ta'ala, tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, ini kan tauhid apa? Asma' wa sifat, ya kan? Tauhid juga. Jadi Allah telah menciptakan alam semesta ini tujuannya adalah agar kita itu mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal asma' wa sifat, dalam hal ma'rifah dan isbat. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan diri kita agar mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Sehingga semuanya itu tujuannya adalah tauhid. Maka sangat-sangat keliru ketika apa? Ada orang yang menyepelekan masalah tauhid. Jangan sampai kita menyepelekan masalah tauhid. Bahkan kalau antum tahu nanti ketika kita berbicara tentang apa? Tahqiqut tauhid ya. Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah, misalnya dalam keterangan bab nanti insyaallah taala pada bab kedua atau ketiga ya, bahwasanya mewujudkan tauhid, tauhid yang sempurna ya, itu akan menjadikan seseorang itu bisa terhindar dari dosa-dosa. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia hakikatnya itu adalah bertentangan dengan tauhid. Kok bisa? Sekarang kita tanya, tauhid itu tujuannya itu apa sih? Intinya itu apa sih? Menjadikan diri kita itu murni kita pasrahkan untuk siapa? Allah. Tujuan kita kan ada tauhid namanya apa? Tauhidul talab wal qasd kan. Sebagaimana kemarin kita terangkan ada tauhid pembagian, ada yang membagi dua. Ya. Salah satu makna tauhid uluhiyah adalah apa? Tauhidul talab, tauhidul qasd wa talab. Tauhid kita memurnikan ataupun menunggalkan qasd, niat kita, tujuan kita hanya kepada siapa? Hanya untuk siapa? Allah. Sekarang ketika manusia itu berbuat maksiat, tujuannya apa juga? Memuaskan hawa nafsunya. Memuaskan hawa nafsunya. Dia ingin mendapatkan bagian dari nafsunya. Ingin meraih bagian dari nafsunya. Artinya apa? Dalam perbuatan dia melakukan dosa itu, dia belum memurnikan untuk Allah Ta'ala. Dirinya itu belum dia murnikan untuk Allah Ta'ala. Sehingga adanya perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu karena apa? Tauhidnya melemah ketika itu. Ketika dia berbuat dosa, maka tauhidnya melemah. Maka orang yang senantiasa berusaha menjaga tauhid kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaannya, maka insya Allah dia akan bisa terjaga dari perbuatan dosa besar, terutama dosa besar ya. Ini dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, yang kedua, pelajaran yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala, anna dinal anbiya'i wahidun wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarkus syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Ini sebuah pelajaran yang penting ya, dalam memahami agama kita dan agama seluruh para nabi dan rasul, bahwa dinal anbiya'i wahidun, agamanya seluruh para nabi adalah satu, sama. Sebagaimana dalam ayat tadi, setiap rasul yang Allah utus kepada setiap umat, seruannya satu kan? Wa'budullaha wajtanibut taghut. Esakanlah Allah dalam ibadah, tunggalkanlah Allah dalam ibadah, dan jauhilah taghut. Maka agama seluruh para nabi adalah satu. Yaitu apa? Ikhlasul ibadati lillahi wa tarkus syirki. Inti agamanya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu agama kita seluruhnya. Sehingga antara satu nabi dengan nabi-nabi yang lain tidak ada pertentangan. Bahkan mereka semua saling bersaudara. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, meskipun syariat-syariat para nabi itu berbeda-beda. Meskipun syariat para nabi itu berbeda-beda. Yang mana perbedaan syariat ini tentu saja berdasarkan hikmah Allah Ta'ala. Ya, karena sebuah kaidah yang sudah kita peroleh kemarin, bahwasanya Allah Ta'ala dalam semua perbuatan-perbuatannya itu pasti ada hikmah. Ya kan? Pasti ada hikmahnya. Dan di antara perbuatan Allah Ta'ala adalah membuat syariat. Maka ketika Allah Ta'ala menjadikan syariat Nabi ini berbeda dengan Nabi yang lain, syariat Rasul ini berbeda dengan Rasul yang lain, itu pasti ada hikmahnya. Apa di antaranya? Syariat itulah yang paling sesuai diterapkan pada masa itu. Berbeda dengan syariat pada masa yang lain. Ya. Kalau kita diterapkan syariat pada masanya Nabi Adam, ya gak bisa. Nabi Adam orangnya baru segelintir orang saja kan, dari keturunan beliau saja. Menikah itu apa? Menikahi saudara kandung, ya memang itu adanya. Ya kan? Tapi kalau zaman sekarang kan menikahi saudara kandung merupakan dosa besar sekali. Ya kan? Itu contoh-contoh yang ekstrim lah antara Nabi Adam dengan kita. Atau contoh yang lain misalnya syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, dengan syariat nabi sebelumnya, syariatnya Bani Israel, ada puasa, ada salat, tapi tata caranya berbeda. Ya kan? Taif. Kemudian yang ketiga, an-risalata 'ammat kullal umam. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya risalah Allah Ta'ala yang dibawa oleh para rasul dan nabi, ya, yaitu risalatut tauhid, ajaran tauhid ini sudah mencakup seluruh umat manusia. Sudah mencakup seluruh umat manusia, karena tidak ada satupun umat manusia kecuali telah berlalu padanya seorang pemberi peringatan. Ya. Maka qamatil hujjatu ala kulli ibad. Hujjah Allah Ta'ala sudah tegak pada setiap manusia, pada setiap hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka tidak ada lagi alasan bagi orang untuk berbuat kekufuran. Dia tidak bisa mengatakan, oh belum datang risalah engkau ya Allah kepada saya. Belum datang keterangan dari engkau ya Allah kepada saya akan keharusan untuk beribadah kepada engkau saja. Tidak ada. Alasan itu sudah tertutup. Ya kan? Dengan diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Yang keempat. Dan ini yang menjadi inti dari penyampaian ayat ini dalam kitab ini, dalam bab ini, yaitu idhamu sya'nit tauhidi wa annahu wajibun ala jami'il umam. Besarnya kedudukan tauhid, agungnya kedudukan tauhid, dan bahwasanya itu tauhid ini, ya, adalah kewajiban seluruh umat manusia. Masya Allah, bukan cuma kewajiban kita saja, kewajiban seluruh umat manusia sesuai dengan kalimat firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ternyata seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai akhir manusia semuanya itu diperintahkan untuk bertauhid. Dengan bukti diutusnya seluruh para rasul, dengan bukti apa? Diutusnya para rasul kepada seluruh generasi manusia, ya kan? Maka tauhid ini wajib kepada setiap manusia, setiap umat manusia. Ya, jadi ini poin penting yang menjadi inti dari disebutkannya ayat ini dalam awal kitab tauhid, untuk menunjukkan akan kewajiban kita bertauhid. Baik, yang kelima. Yang kelima adalah keterangan tentang hakikat tauhid. Apa itu? Fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Dalam ayat ini tadi, dalam surat An-Nahl ayat 36, terdapat kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang merupakan rukunnya, yaitu penafian dan penetapan. Jadi di sini, di ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwasannya yang namanya tauhid itu harus terpenuhi dua rukun padanya. Tauhid harus terpenuhi dua rukun padanya. Ini senantiasa diulang-ulang dalam pembahasan tauhid. Ya. Apa itu dua rukun itu? Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Meniadakan semua hal yang tidak berhak untuk diibadahi. Siapa? Yaitu selain Allah. Ya. meniadakan hak ibadah dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dalam ayat tadi dengan kalimat apa? Wajtanibu tawud. Ini nafi, rukun yang nafi. Kemudian yang kedua adalah rukun al-isbat, penetapan, menetapkan bahwasanya ibadah ataupun hak ibadah adalah milik siapa? Milik khusus bagi Allah Azza wa Jalla saja. Dan ini dalam ayat tadi disebutkan dalam kalimat u'budullah. U'budullah wajtanibu tawud. Sehingga u'budullah ini rukun isbat, rukun penetapan ibadah hanya untuk Allah. Dan wajtanibu tawud ini rukun yang kedua, yaitu meniadakan hak ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari tauhid. Tidak akan sempurna. Ya. Beliau mengatakan, fadallat ala annahu la yastaqimu at-tauhidu illa bihima jami'a. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak akan lurus, tidak akan sempurna, tidak akan tegak, la yastaqim. Tauhid itu tidak akan tegak illa bihima jami'a, kecuali dengan dua rukun ini seluruhnya. Harus ada dua-duanya. Ya. Wa anna an-nafyal mahdha laysa bitauhidin. Bahwasanya menafikan saja, meniadakan saja, mengingkari semua hak peribadahan ya dari selain Allah taala, maka ini bukan tauhid. Karena kalau menafikan saja enggak mesti dia itu beribadah kepada Allah, ya kan? Padahal yang dituntut dari tauhid adalah ada peribadahan kepada Allah yang murni. Maka menafikan peribadahan dari selain Allah taala saja tanpa adanya wujud peribadahan kepada Allah taala, ini bukanlah tauhid. Wal isbatul mahdhu laysa bitauhidin. Dan menetapkan peribadahan saja kepada Allah taala, menetapkan peribadahan kepada Allah taala tok ya, tanpa adanya penafian, ini juga bukan tauhid, karena masih memungkinkan adanya penyekutuan dalam hal ibadah tersebut. Maka harus ada perpaduan antara dua rukun tersebut. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah taala dan meniadakan peribadahan dari selain Allah azza wajalla. Nah. Ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullahu taala dari keterangan tentang ayat dalam surat An-Nahl ayat 36. Baik, kita akhiri dulu sementara. Walaupun cuma satu ayat, mudah-mudahan itu bisa menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wasallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.